Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fainna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fainna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini, malam yang ke-13 dari bulan Syawal 1443 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan karunia kepada kita. Kita bisa melanjutkan lagi kajian rutin kita dalam mempelajari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kitab yang mempelajari tentang permasalahan kalimat la ilaha illallah, prinsip akidah yang harus dimiliki, diyakini, diamalkan oleh setiap manusia. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka di kehidupan dunia ini. Itulah tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah telah nyatakan, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepada-Ku. Yakni beribadah, menyembah hanya kepada Allah. Makna ibadah di dalam perintah syariat, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah maksudnya tauhid. Perintah untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam bab yang ke-19, bab ma jaa'a min at-taghlidhi fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadahu. Bab apa yang datang, yakni dari ayat atau hadis nas yang berkenaan tentang taghlidh, peringatan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi, di samping kubur seorang yang saleh. Dia beribadah kepada Allah tapi di sisi kuburan. Datang nas yang menunjukkan pelarangan keras. Maka bagaimana lagi ancaman itu, larangan yang keras tadi, jika menyangkut seorang yang beribadah kepada selain Allah, seorang yang menyembah penghuni kubur. Tentunya lebih lagi kalau orang yang beribadah kepada Allah di sisi kubur soleh, seorang yang soleh saja, ancamannya atau tegurannya sangat keras. Maka apalagi jika yang lebih dari itu, dia tidak beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melewati bab nas yang pertama, hadis Ummu Salamah, hadis Aisyah yang berkenaan tentang Ummu Salamah. Demikian pula Ummu Habibah dalam riwayat yang lain radhiyallahu taala anhunna, ketika menceritakan tentang apa yang mereka berdua lihat dari Ummahatul Mukminin di negeri Habasyah ketika mereka berhijrah dari Makkah, baik pada hijrah yang pertama atau hijrah yang kedua, di mana mereka menyaksikan tempat ibadahnya masyarakat di daerah itu, terdapat padanya gambar-gambar atau patung-patung. Lalu Nabi SAW memberikan teguran, peringatan terhadap apa yang mereka perbuat dari masyarakat tersebut. Ulaiki idza mata fihi murajulu salihu awil abdu salihu banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah masyarakat, adalah kaum, umat yang apabila ada seorang yang soleh meninggal di tengah-tengah mereka, maka serta-merta mereka membangun masjid di atas kuburnya. Dan mereka membuat gambar permisalan orang yang telah meninggal tadi, yang dianggap soleh tadi, dan menempatkan di tempat itu. Nabi SAW sifati mereka, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan hadis ini telah kita pelajari. Kita lanjut. Bismillah, qala al-musannifu rahimahullah, fa haula'i jama'u baina fitnataini, fitnatil qubur wa fitnatit tamatsil. Berkata musannif rahimahullah, mereka ini, kaum itu, telah mengumpulkan dua fitnah, telah mengumpulkan dua musibah, yaitu fitnah kubur, ya, membuat, menjadikan sesuatu yang terlarang terkait dengan kuburan, yakni membangun kuburan, membuat masjid di atasnya, dan fitnah tamatsil, fitnah gambar makhluk hidup atau patung makhluk hidup. Nah, dua sifat ini menjadikan mereka menjadi syirarul khalqi indallah, umat yang paling buruk, paling jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khawatibillah rahimani wa rahimakumullah, berarti ini pelajaran bagi umat ini agar jangan sampai melakukan hal yang sama sehingga menjadikan mereka mendapatkan sifat yang buruk seperti umat-umat terdahulu telah mendapatkan sifat tersebut, syirarul khalqi indallah. Qala Syari, berkata Syari rahimahullah, hada min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dzakarahu al-musannif rahimahullah tanbihan ala ma waqa'a min syiddatil fitnati bil qubur wat tamatsil. Ini merupakan kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang disebutkan oleh musannif, beliau nukilkan untuk memberikan tanbih terhadap apa yang telah terjadi di zaman dahulu, ya, berupa kerasnya atau besarnya fitnah kuburan dan fitnah gambar atau patung makhluk hidup. Fa innal fitnata bil qubur kal fitnati bil asnam au asyad, karena fitnah kuburan, yakni hal-hal yang terlarang terkait dengan aturan-aturan syariat pada kuburan, itu seperti fitnah terhadap berhala atau patung, bahkan lebih, ya. Nah, karena kalau patung umum, patung biasa, ya, tidak banyak orang yang bisa terfitnah. ya, berbeda dengan kubur seorang yang dianggap soleh. Itu sangat dimuliakan, sangat diagungkan, ya, oleh sebagian manusia, sehingga ajakannya kepada kesyirikan, dorongannya untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu besar atau sangat, ya. Nah, qala Syekhul Islam rahimahullah, wa hadhil illatul lati li ajliha naha syari'u rahimah sallallahu alaihi wasallam an ittikhadil masajid 'alal qubur hiya allati awqa'at katsiran minal umami imma fi syirkil akbari aw fi ma dunahu minasyirki. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, alasan inilah yang karenanya syariat melarang, syariat yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membawa syariat dari Allah, melarang dari menjadikan masjid-masjid atau membuat masjid di atas kuburan. Dan itu yang menimpa kebanyakan dari manusia. Apakah mereka terjatuh ke dalam syirkul akbar atau syirik yang di bawahnya? Nah, nanti insyaallah pada nas berikutnya kita akan mempelajari bagaimana bentuk-bentuk menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Nah, demikian pula bagaimana hukum, ya, jika berdekatan atau menyatu antara masjid itu dengan kuburan, apakah di dalamnya atau di sekitarnya. Nah, apa yang harus dilakukan dan bagaimana hukum sholat terkait dengannya, insyaallah pada nas berikutnya biidznillah. Qala rahimahullah, fa innan nufusa qad asyrakat bi tamatsil shalihin wa tamatsil yaz'umuna annaha talasimul kawakib wa nahwi dzal wa nahwa dzalik. Karena jiwa, ya, itu terkadang atau seringnya asyrakat menyerupai atau mendorong seseorang condong kepada tamatsil, penggambaran-penggambaran dari orang-orang saleh. Wa tamatsil, demikian pula berbagai tamatsil, penggambaran-penggambaran patung atau gambar-gambar yang mereka sangka itu merupakan talasim al-kawakib. Nah, penjelmaan dari bintang-bintang. Karena sebagian orang, ya, mereka menganggap atau berkeyakinan apa-apa yang ada di atas sana, di benda-benda angkasa atau hal-hal yang terjadi di luar angkasa itu memiliki hubungan dengan sesuatu yang terjadi di muka bumi. Nah, yang itu nanti insyaallah atau telah pernah disinggung dan mungkin akan disebutkan di bab-bab yang lainnya, ya, tanjim, perbintangan, yakni benda-benda yang ada di atas bumi, matahari, bulan, bintang, pergerakan, muncul dan terbit atau tenggelamnya, sebagian orang meyakini atau menyangka itu memiliki hubungan dengan sesuatu yang terjadi di bumi, dan ini merupakan salah satu bentuk terjatuhnya manusia ke dalam kesyirikan, ya. Nah, yang nanti insya Allah mungkin akan disebutkan lebih banyak di tempatnya. Fa inna syirka bi qabri rajulil ladzi yu'taqadu salahuhu aqrab ila nufusi min asyirki bi khashabatin aw hajarin. Karena kesyirikan terhadap kuburan orang yang diyakini solehnya itu lebih dekat kepada jiwa, lebih dekat, lebih cepat daripada kesyirikan pada jiwa terkait dengan bebatuan atau pepohonan, ya. Orang lebih cepat mengikat dirinya dengan kuburan daripada mengikat dirinya dengan bebatuan atau pepohonan bagi mereka yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Nasallallahu alaihi wa lakumul afiyata wassalam. Walihada tajidu ahla syirki yatadarru'una indaha wa yakhsha'una wa yakhda'un wa ya'buduna biqulubihim ibadatan la yaf'alunaha fi buyutillah wala waqta sahar wa minhum man yasjudu laha. Oleh karena itu engkau mendapati orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya, mereka berdoa, mereka khusyuk, mereka menundukkan diri, merendahkan diri, dan mereka beribadah dengan kalbu, ya, yang mereka tidak melakukan hal-hal itu meskipun di masjid. Nah, dan itu sesuatu yang nyata. Sejak zaman Syekhul Islam rahimahullah, beliau telah mendapati, ya, hatta hingga sampai di zaman kita, orang-orang yang masuk ke tempat-tempat yang dianggap keramat, yang dianggap merupakan tempat kuburan orang yang soleh menurutnya, ketika dia masuk ke tempat-tempat itu, dia akan tenang, dia akan khudu'. Nah, dia memberikan ketenangan pada jiwanya, pada kalbunya, apa yang tidak dia berikan ketika dia masuk masjid. Kalau dia masuk masjid, dia melangkahkan kaki ke masjid, mungkin dia dengan temannya, mungkin dia dengan kerabatnya, dia bisa berbicara, dia bisa mungkin berbicara panjang, mungkin sendagurau dan yang semisalnya, sambil berjalan ke masjid. Hatta di masjid pun demikian, cerita, kadang pembahasan yang mungkin apa yang dia anggap penting atau butuh untuk dia didiskusikan di situ, dia sampaikan, dia bicarakan. Yang ini tidak dia lakukan kalau dia mendatangi kuburan atau yang dikeramatkan tadi. Dia akan masuk ke tempat itu dengan ketenangan. Nah, ketenangan jiwa, ketenangan gerakan tubuhnya, ya. Nah, kalau ada yang ribut, dia akan tenangkan. Hehe, tenang. Diam. Nah. Ya. Ini khawati billah rahimani wa rahimakumullah apa yang beliau sebutkan. Sehingga dia memberikan peribadatan kalbu pada tempat-tempat tadi melebihi apa yang dia berikan ketika dia masuk ke dalam masjid. Padahal subhanallah, masjid, ya, na'am, ahabbul biqa'i ilallah, masjid-masjid ini merupakan tempat yang paling dicintai di muka bumi ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat yang seharusnya kita ketika di masjid berlaku tenang, ya, nah, lakukan hal-hal yang bermanfaat dalam bentuk ibadah kepada Allah, ya. Kalau kita bawa handphone misalkan, didiamkan, ya. Nah, kalau kita bawa anak-anak misalkan, ditenangkan. Nah, itu masjid, ya. Itu pun mereka, oleh mereka, kurang kedudukannya dibandingkan dengan kedudukan dan kehormatan tempat yang mereka keramatkan. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Walau waktu sahur, demikian pula yang tidak mereka perbuat di waktu sahur. Ya, waktu sahur, waktu sebelum subuh, ketika seorang bangun di akhir malam untuk ibadah, bermunajat kepada Allah, ibadah, dan itu adalah afdhalus salati indallah, salatun fi jawfil lail, salat yang paling dicintai oleh Allah, salat yang paling afdhal adalah salatnya seseorang di akhir malam atau di tengah malam, ya. Naam, wasallu bil-laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah kalian di tengah malam saat manusia terlelap tidur, niscaya kalian akan masuk ke dalam jannah Allah dengan penuh keselamatan. Itu waktu-waktu yang penting untuk seorang beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah, beristighfar, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar, meminta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dosa dan kekurangan yang mereka lakukan. Nah, yang harusnya memberikan diri, jiwa itu ketenangan di waktu itu, bermunajat kepada Allah. Nah, fokus dalam permintaan yang dia hendak panjatkan. Nah, itu bagi mereka masih kalah keagungan atau kemuliaannya, keutamaannya dibandingkan dengan keutamaan dan kehormatan tempat-tempat yang mereka keramatkan. Nah, itu yang beliau singgung di sini. Wa minhum man yasjudu laha, bahkan di antara mereka ada yang sujud untuk kuburan tadi, sujud. Ya. Wa nibillahi rahimani wa rahimakumullah, di antara yang diperingatkan oleh para ulama dari bentuk sujud kepada kuburan ini, baik dengan sujud zahir atau yang berbentuk sujud, ya, seperti menundukkan diri dan memegang nisan. Sebagian orang ketika memperlakukan kuburan yang mungkin dianggap soleh atau dianggap pemiliknya itu seorang wali, dia berusaha memberikan ketenangan, kekhusyuan pada dirinya sehingga dia sangat merendahkan diri. Ketika di kuburan dia akan pegang nisan dan dia akan menundukkan diri. Nah, ini diantara bentuk yang menyerupai sujud kepada kuburan tersebut. Nah, khawati billah rahimani wa rahimakumullah, ziaratul kubur ibadatun, menziarahi kuburan itu merupakan bentuk ibadah, dan ibadah itu telah ada tuntunan aturannya di dalam syariat. Nah, hikmah dari ziarah kubur itu adalah baik bagi yang menziarahi dan bagi yang diziarahi. Bagi yang menziarahi adalah mengingatkan dirinya kepada kematian, bahwa dia akan meninggal, dia dan semua umat manusia akan meninggal, sehingga itu menjadikan dirinya persiapan. Nah, ya, persiapan, mempersiapkan bekal, memanfaatkan hidupnya untuk mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula manfaat untuk yang dikubur. Jika itu kaum muslimin, dia bisa mendoakan, ya. Dia bisa mendoakan. Mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, assalamualaikum ahlat diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku meminta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Semoga Allah jaga, semoga Allah pelihara. Naam. Dari siksa kubur dan dari azabnya. Naam. Demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hikmah dari ziarah kubur. Sehingga hal-hal yang bertentangan dengan hikmah tadi, apalagi yang bisa mengantarkan kepada bentuk ghulu terhadap kuburan hingga berujung kepada peribadatan kepada selain Allah, maka dilarang di dalam syariat. Banyak hal yang dilarang seperti yang telah disebutkan beberapa di antaranya. Ya. Nah. Memperterang kuburan tersebut dengan berbagai lampu-lampu hiasan, lampu-lampu mewah. Nah, membangun kuburan, membuat kubah, membuat bangunan di atasnya, dan yang lainnya dari berbagai hal yang tidak disyariatkan, akan mengantarkan kepada bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walau ala waqtin tawil, meskipun di jangka waktu yang lama, tetapi kesyirikan itu seperti itu bertahap datangnya. Nasallallahu alaihi wa lakumul afiyata wa salam. Wa aktsaruhum yarjuna man min barakati salati inda wa du'a ma la yarjunahu fil masajid. Bahkan kebanyakan mereka sangat mengharapkan keberkahan salat di sisi kubur tadi, dan sangat mengharapkan keberkahan doa di sisi kuburan tadi, sesuatu yang tidak mereka harapkan dengan harapan yang besar tadi di masjid. Makanya kenapa mereka mau melakukan perjalanan jauh, ya, dengan berbagai istilah-istilah mereka, perjalanan religi kata mereka, mengunjungi kuburan-kuburan wali. Nah, dari satu tempat ke tempat yang lain, perjalanan safar. Nah, karena mereka menganggap perjalanan itu sebagai sebuah perkara yang besar. Permintaan di sisi kubur tadi memiliki nilai lebih daripada sekadar permintaan yang dipanjatkan di rumah atau di masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau sebutkan. Fali ajli hadhil mafsadah hasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam madataha hatta naha 'ani sholati fil maqbarati mutlaqan. wa in lam yaqsid al-musalli barakatal buq'ati bi salatihi kama yaqsidu bi salatihi barakatal masajid. Oleh karena itulah, karena kerusakan yang bisa muncul inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam memutus sumbernya, sehingga beliau melarang dari mengerjakan salat di daerah pekubur, di area pekuburan secara mutlak. Jangan salat di area pekuburan. Nah, la tudkhulu masjid illa al-hammam wal maqbarah. Bumi ini seluruhnya bisa dipakai sebagai tempat salat kecuali kamar mandi atau WC dan area pekuburan. Nah, meskipun orang yang sholat tidak memaksudkan keberkahan tempat dengan sholat tadi, ya, sebagaimana orang yang sholat di masjid mengharapkan keberkahan masjid dengan sholatnya, dengan dia menegakkan sunnah, ya. Nah, karena masjid itu, seorang bisa mendapatkan keberkahan dari masjid tadi jika dia mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan. Ya. Nah, banyak keberkahannya. Ya, jika dia mengamalkan sunnah, seperti misalnya ketika dia mendengarkan adzan dia melangkahkan kaki ke masjid. Ya. Nah, man tawadda'a fa ahsana alwudu'a tsumma kharaja ila almasjid lam yakhthu khutwatan illa rafa'allahu biha daraja wa khutu'anhu biha khati'ah. Barang siapa yang dia berwudu, yakni dia berwudu di rumah, dia sempurnakan wudunya, lalu dia melangkahkan kaki ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah, tidak ada yang mengeluarkan, menjadikan dia keluar itu kecuali hendak salat di masjid. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah kecuali akan diangkat derajatnya dan dihapuskan satu kesalahan. Nah, keberkahan. Belum lagi kalau dia sampai di masjid, dia salat. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu alladhi shalla fi. Allahumma shalli alaihi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya. Apabila dia telah salat, maka terus-menerus para malaikat bersalawat, dan salawatnya malaikat itu adalah mendoakan. Salawat untuknya selama dia masih tetap berada di tempat sholatnya itu di masjid tadi, di mana malaikat itu mendoakan kebaikan untuknya. Ya Allah, berikan berkah kepadanya. Ya Allah, berikan salawat atasnya. Ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Malaikat yang gak pernah berbuat dosa mendoakan seorang manusia dengan kriteria tadi. Sepanjang dia di tempat sholatnya di masjid itu, sepanjang itu pula, selama itu pula, malaikat mendoakan. Berarti keberkahan yang dia peroleh ketika dia mengamalkan sunnah, dia sampai ke masjid, dia sholat. Nah, belum lagi yang lainnya. Fa'innahu fi sholatin man tadhara sholah, walaizalu fi sholatin man tadhara sholah. Dan dia selalu dan terus akan teranggap, ternilai sebagai seorang yang sholat selama dia masih menunggu atau menanti sholat berikutnya. Dia habis sholat, dia menunggu sholat berikutnya, maka selama itu dia akan ternilai, tercatat dan diberi pahala seperti seorang yang sedang atau terus mengerjakan ibadah sholat. Karena ada sholat yang menahannya. Dia mau pulang tapi dia tunggu, tunggu sholat berikutnya, tunggu sholat berikutnya. Terus ternilai, teranggap dia sebagai seorang yang mengerjakan sholat. Nah, ya, keberkahan yang dia peroleh dalam hidupnya. Nilai-nilai ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita di dunia tidak bisa melihat, kita tidak bisa menghitungnya karena memang tidak nampak, tidak terlihat. Nah, dan ini memang faktor-faktor keyakinan, masalah-masalah iman, ya. Nah, namun seorang muslim meyakini, yakin bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih adalah pasti. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Nah, Yang kita butuhkan adalah terus beramal, sabar, ikhlas, dan berdoa kepada Allah agar Allah istiqomahkan. Allah berikan dan Allah karuniakan kepada kita istiqomah, sabat. Qala rahimahullah, kama naha ani salati waqta tulu'i syamsi wa ghurubiha liannaha awqatun yaqsid al-musyrikuna fiha salata lisyamsi fanaha ummatahu ani salati hina idzin, sebagaimana Nabi SAW melarang dari mengerjakan salat di waktu terbitnya matahari atau bertepatan saat terbenamnya matahari. Karena di waktu-waktu itu orang-orang musyrik menyengaja untuk mengerjakan salat untuk matahari tadi, ini penyembah matahari. Maka Nabi SAW melarang umatnya dari mengerjakan salat di waktu itu. Wa in lam yaqsid ma qasadahul musyrikun, meskipun dia tidak meniatkan atau menyengaja seperti yang diniatkan atau yang diinginkan oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan mengerjakan sholat di waktu itu. Nah, artinya meskipun niatnya berbeda, Nabi SAW mencegah umatnya untuk melakukan perbuatan yang zahirnya sama. Saddan lidzari'ah, dalam rangka untuk menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Karena persamaan secara zahir bisa terus berlanjut, iyadan billah, mengakibatkan persamaan secara batin. Makanya kenapa dilarang menyerupai orang-orang kafir, ya, dalam kebiasaan atau karakteristik atau ciri khas mereka, sebagaimana terlarang menyerupai mereka dalam hal ibadah mereka. Wa ma idza qasada ar-rajulu salata 'inda al-qubur mutabarrikan bi salati fi tilkal buqati fa hadza 'ainul muhadadati lillahi wa li rasuli wal mukhalafati li dinihi wal mukhalafatu li dinihi wa tida'u dinin lam ya'dhan bihi Allah. Namun apabila ada seseorang yang menyengaja untuk mengerjakan salat di sisi kuburan tersebut dalam rangka mencari berkah dengan sholatnya di tempat itu. Kalau masalah pertama itu adalah masalah seorang yang melakukan ibadah menyerupai ibadah orang-orang yang melakukan kesyirikan tapi tanpa niat. Dia ibadah di sisi kuburan, ya, sholatnya karena Allah, bukan karena menganggap tempat itu berkah atau ada keberkahan sholat padanya, dan seterusnya. Itu terlarang dengan larangan yang tadi, ya. Maka kata beliau, adapun seseorang kalau dia memang menyengaja ingin sholat di sisi kubur tadi, memang tujuannya agar sholatnya lebih besar pahalanya, agar keberkahan yang dia peroleh lebih besar dan banyak, karena tempat tadi, karena ada kuburan orang soleh tadi. Fahada ainul muhadati lillahi wa li rasuli, maka inilah bentuk penentangan kepada Allah dan Rasulnya, dan bentuk penyelisihan yang jelas terhadap agamanya, dan bentuk mengada-ngada sebuah amalan agama yang Allah tidak izinkan. Ya, fainal muslimin qad ajma'u ala ma 'alimuhu bil iftirar min din rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anna salata 'indal qubur manhiun anha. Karena kaum muslimin seluruhnya telah sepakat berdasarkan apa yang mereka ketahui secara pasti dari Rasul, dari agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa mengerjakan salat di sisi kubur itu merupakan perkara yang terlarang. Wa annahu la'ana man ittakhadha masajid, dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, tempat salat. Fa min adamil muhdatsat wa asbabi syirki salatu indaha wa ittikhadha masajid wa bina'ul masajid 'alaiha, dan termasuk perkara muhdats yang besar dan termasuk sebab kesyirikan yang besar, seorang yang mengerjakan salat yang dikerjakan di sisi kuburan dan menjadikan kuburan itu sebagai masjid dan membangun masjid di atasnya. Wa qad tawatarat an-nusus 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bin nahyi an dzalik, dan telah mutawatir padahal telah mutawatir nas-nas dari Nabi SAW pelarangan dari hal itu, wa taghlidhihi, dan sikap keras, teguran keras bagi yang melakukannya. Waqad sarraha 'amatu tawa'if bin nahyi 'an masa'an bina'il masajid 'alaiha, dan sungguh telah menyebutkan secara jelas berbagai kelompok-kelompok mazhab. Silahkan lihat berbagai mazhab, mazhab Hanafiya, mazhab Malikiya, mazhab Syafi'iya, mazhab Hanabila, seluruh mazhab telah sepakat tentang pelarangan hal itu. Tentang pelarangan dari membangun masjid-masjid di atas kuburan, mutaba'atan minhum li sunnati sahihati sariha, karena mereka mengikuti sunnah yang telah jelas dan sahih. Wa saraha ashabu Ahmad wa ghairu min ashabi Malik wa Syafi'i bi tahrimi dzalik, bahkan pengikut mazhab Hanabila, pengikut mazhab Imam Ahmad dan yang lainnya dari berbagai pengikut Al-Imam Malik, berbagai pengikut Al-Imam Syafi'i rahimahumullah, mereka telah menyebutkan secara jelas bahwa melakukan hal itu merupakan perkara yang terlarang, yang diharamkan. Membangun masjid di atas kuburan merupakan perkara yang diharamkan. Wa ta'ifatun atlaqatil karahah, sebagian kelompok madhab menyebutkan dengan bentuk makruh. Walladiyan bagi antuhmal ala karahat tahrim ihsanan lidhani bil ulama, dan yang sepantasnya untuk dibawa ungkapan karoha itu, makruh tadi, adalah karohatut tahrim, makruh yang diharamkan. Karena makruh itu ada dua, makruh yang diharamkan dan makruh tanzih, ya, makruh yang di dalam bentuk membersihkan diri meskipun tidak sampai pada tingkatan haram. Maka kata beliau, ungkapan makruh dari sebagian kelompok atau ulama mazhab tadi hendaknya atau sepantasnya dibawa kepada pemahaman atau makna karahatut tahrim, dibenci yang diharamkan. Ya. Dan itu ungkapan yang disebutkan dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara-perkara yang dilarang, membunuh jiwa yang Allah haramkan, zina, membunuh diri, mengurangi takaran timbangan dalam menakar atau menimbang barang yang diperjualbelikan dan seterusnya, perkara-perkara yang diharamkan, Allah sebutkan kullu dzalika kana sayyi'un 'inda rabbika kana makruha, seluruh hal itu di sisi Rabbmu merupakan perkara yang makruha, perkara yang dibenci, karaha, makruh. Nah, padahal yang Allah sebutkan adalah hal-hal yang diharamkan. Nah, la taqtulu auladakum min imlaqin, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Ya, dalam ayat yang lain khasyatul khasyata imlaq, karena takut miskin. Nah, disebutkan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perzinahan. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq, jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya, dan seterusnya dari perkara-perkara yang haram. Allah sebutkan di akhirnya seluruh itu di sisi Rabbmu adalah sesuatu yang makruh. Makruh maknanya apa di sini? Haram, la syak, tidak diragukan. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau. Ihsanan lidhani bil ulama, dalam rangka berbaik sangka kepada para ulama, karena tidak mungkin para ulama yang mengetahui hadis-hadis Nabi SAW ketika beliau melaknat, la'anallah, Allah melaknat al-Yahud wa al-Nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, diberikan laknat, lalu kemudian perkara yang dilaknat tadi dianggap makruh biasa. Tidak mungkin para ulama meyakini atau memahami demikian. Maka dalam rangka berbaik sangka kepada para ulama, yang dimaksud makruh itu adalah karahatut tahrim, diharamkan. wa an la yudhan bihim ma an yajuzu fi'la ma tawatara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'na fa'ili wan nahyi anhu wan nahyu anhu intah kalam. Dan agar supaya tidak disangka, tidak ada persangkaan kepada para ulama bahwa mereka membolehkan untuk melakukan sesuatu yang telah mutawatir, yang telah banyak riwayatnya dari Rasulullah SAW, bahwa beliau telah melaknat pelakunya dan melarang perbuatan itu. Lalu para ulama membolehkan, itu tidak mungkin. Dari para ulama meyakini seperti itu. Mereka telah tahu Nabi SAW melaknat pelakunya. Mereka telah tahu Nabi SAW telah melarang perbuatan itu. Lalu mereka bolehkan manusia untuk melakukan hal itu. Tidak mungkin. Itu datang dari para ulama. Maka kata beliau, sepantasnya untuk dibawa ungkapan karahah adalah karahatut tahrim. Dibenci yang diharamkan. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari perkataan musannif rahimallahu faha ulai jama'u baina fitnatain wa fitnatil qabri wa fitnatil quburi wa fitnatit tamatsil. Berikutnya insyaallah kita masuk pada nas yang kedua pada kesempatan berikutnya. Bismillah, wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan berikan manfaat apa yang kita kaji. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.